Iya, ini permintaan dari perantauan tanggungan ya, dari panitia. Mendem kangen, ya wes sabar. Kangen ambek sopo mas? Yuk. Diwenehi lagu iki ae. Ben adem ayem. Anti galau. Orang lain, tak akanlah saya semua. sak dulit. Terima kasih.